قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار أحد فك من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba yang menangis berderai air matanya lantaran takut kepada Allah Ta'ala, tidaklah akan masuk neraka sehingga air susu bisa kembali ke sumbernya. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis Hasan Sahih. Fudail bin Ayyad rahimahullah berujar, barang siapa yang takut kepada Allah, maka rasa takutnya tersebut akan selalu menunjukkannya kepada kebaikan. Imam Asy-Syibli rahimahullah bertutur, tidak ada satu hari pun aku takut kepada Allah, melainkan di dalamnya aku melihat satu pintu hikmah dan ibroh atau pelajaran. Yahya bin Mu'ad rahimahullah berkata, seorang mukmin yang melakukan suatu kejahatan akan senantiasa menemui dua kenikmatan, takut kepada hukuman dan pengharapan akan ampunan. Dinukil dari kitab Tazkiyatun Nufus yang disusun oleh Dr. Ahmad Farid.